kon tuku paku, kon tuku bendrat, kon tuku bakwan, kon tuku lengak, kon tuku brambang, kon tuku gandum, lah pokoknya enak buek. Ya mbok, gue juga butuh waktu. Aku jalan-jalan waktunya berhenti, akhirnya mari warung, ya tetap berjalan. Tak ketong-ketong setahun, ketemunya 11 dina. Jadi ya, berarti gari tersisa sedina tok? Sedina tok tersisa. Jadi dari 365 hari, gue kok gari sedina tok sisane, Pak. Ya aku yang sedina tinggal sinau. Beng, ya beng. Orang ketang setahun sedina orang apa-apa lah, sinti sinau lah. Aja, aduh, jangan lupa aja sekolah, nanti itu sinau. Gue kan tersisa nama aku sedina, Bok. Tapi kan yang udah ulang tahun loh, Pak. Yang udah hari ulang tahun sedina. Masa gak ada ulang tahun kon sinau? Dari orang-orang ini jarate ya. Ulang tahun gue bebas. Gini kado, gini hadiah. Jika warna gue tarot. Gue spesial banget lah. Masa gak ada baru ulang tahun kon sinau? Oh, jadi kayak gue ya akhirnya ya. Kayak gue, jadi ramanya aku dibuka pikiran. Nenyong gue bong sibuk. Satu tahun orang-orang waktu gue sinau. Oh, ngerti gue caranya ya sih gue gari milih. Arep sinau sih ke. Apa tegorok nanyong gue. Arep garap PR apa tegorok nanyong. Hah? Kok sinau apa tegorok nanyong? Sinau, sinau. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.